Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله قال الله تعالى في كتابه الكريم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون أما بعد إخواني وأخواتي في الله rahimani wa rahimakumullah wa barakallahu fikum. Insyaallah pada siang hari ini melanjutkan pembahasan dari kitab Al-Usul Salasah. Terakhir kita bahas tentang asal yang kedua, pokok yang kedua di antara tiga pokok yang merupakan landasan utama dalam agama ini, yaitu ma'rifatu dinil Islam bil adillah, mengenal agama Islam dengan dalil-dalilnya. Telah kita jelaskan makna al-Islam, kemudian juga telah kita jelaskan tingkatan-tingkatan agama, yaitu Islam, iman, dan ihsan, di mana setiap tingkatan-tingkatan ini memiliki rukun-rukun. Ya. Yang pertama kali dibahas oleh Syekh rahimahullah ta'ala, yaitu rukun-rukun Islam. Fa'arkanul Islam khumsah. Rukun Islam itu ada lima. Syahadat la ilaha illallah wa anna Muhammad Rasulullah. Kemudian iqamus sholah, menegakkan sholat. Yang ketiga ita'uz zakah, menunaikan zakat. Yang keempat saum Ramadan, saum di bulan Ramadan. Yang kelima hajju baitillahil haram, haji ke Baitullah al-Haram. Nah, telah kita sebutkan dalil tentang syahadat la ilaha illallah, begitu juga makna dari syahadat la ilaha illallah, ya, dan juga rukun-rukunnya. Maknanya la ma'buda bihaqqin illallah, tidak ada sembahan yang berhak untuk disembah melainkan Allah subhanahu wa ta'ala, ya. Dimana dalam kalimat la ilaha illallah ini mengandung dua rukun. La ilaha, tidak ada sesembahan yang berhak untuk disembah. Ini nafian. Rukun yang pertama an-nafyu, menafikan semua sesembahan-sesembahan yang batil. Ilallah ini merupakan musbitan, menetapkan ibadah hanya untuk Allah subhanahu wa ta'ala. Ilallah musbital ibadah lillahi wahda, menetapkan ibadah hanya untuk Allah saja. La syarika lahu fi ibadatihi, tidak ada sekutu bagi Allah dalam ibadah kepadanya. Kama annahu la syarika lahu fi mulkihi, sebagaimana tidak ada sekutu bagi Allah subhanahu wa ta'ala dalam kekuasaannya. Ya. Ini merupakan rukun la ilaha illallah. Yang pertama an-nafyu, menafikan, meniadakan semua peribadahan yang batil. Yang kedua ilallah, yaitu menetapkan al-isbat, menetapkan peribadahan yang hak hanya untuk Allah subhanahu wa ta'ala. Nah, mesti ada kedua rukun ini. Ketika seorang hanya menafikan saja, tidak ada sesembahan, tanpa menetapkan sesembahan yang hak itu hanya Allah subhanahu wa ta'ala, maka akan terjatuh kepada paham-paham ateis, ya, yang tidak meyakini adanya Tuhan, ya, atau paham-paham komunis yang mengingkari adanya Allah subhanahu wa ta'ala. Kenapa? Dikarenakan hanya menafikan saja, meniadakan semua peribadahan, ya, tanpa menetapkan ibadah yang sebenar-benarnya. Paham komunis, paham ateis, dan yang semisalnya. Ya. Di sisi lain, kalau hanya menetapkan saja, ya, tanpa menafikan ibadah-ibadah yang batil, seperti halnya orang-orang musyrik. Orang-orang musyrik menetapkan peribadahan. Ya. Akan tetapi, mereka tidak menafikan ibadah-ibadah yang batil. Ya. Sehingga ibadah mereka di samping kepada Allah, beribadah juga kepada selain Allah subhanahu wa ta'ala. Ini orang-orang musyrik. Hanya menetapkan saja. Semuanya dianggap Allah subhanahu wa ta'ala. Nah, ya. Walaupun ibadah yang batil, ya, beribadah kepada berhala, kepada bulan, bintang, dan yang semisalnya. Nah, adapun kaum muslimin, nah, memenuhi rukun-rukun tadi, yang pertama an-nafyu, menafikan semua peribadahan-peribadahan yang batil. Ya, baik itu berhala, matahari, bulan, kepada malaikat, kepada nabi dan rasul, orang-orang soleh, para wali, dan semisalnya. Dan menetapkan peribadahan yang hak, yang sebenarnya hanya untuk Allah subhanahu wa ta'ala. Nah, an-nafyu meniadakan sembahan-sembahan yang batil, al-isbat menetapkan. Menetapkan sembahan yang hak hanya Allah subhanahu wa ta'ala. Ya, ini rukun la ilaha illallah. Ya, jangan sampai kita seorang mukmin tidak memahami apa makna la ilaha illallah. Tidak paham juga tentang rukun la ilaha illallah. Nah, makna la ilaha illallah telah kita bahas tadi. La ma'buda bihaqin illallah. Tidak ada sembahan yang berhak untuk disembah selain Allah subhanahu wa ta'ala. Nah, adapun yang mengatakan makna la ilaha illallah adalah tiada Tuhan selain Allah, ini kurang tepat. Nah, kenapa? Dikarenakan kalau hanya mengatakan tiada Tuhan selain Allah, ini bisa, ya, mengakibatkan dari ucapan ini semua Tuhan yang ada ini dianggap Allah subhanahu wa ta'ala. Ya. Sehingga mesti ada ucapan sebenar-benarnya la ma'buda bihaqqin. Tidak ada sesembahan yang berhak untuk disembah selain Allah subhanahu wa ta'ala. Sebagian orang pun salah memaknai, mengatakan la khaliqa illallah, tidak ada yang menciptakan selain Allah. Ini pun makna yang kurang tepat. Ya. Kenapa? Kalau seandainya makna la ilaha illallah itu tidak ada yang menciptakan selain Allah, niscaya orang-orang musyrik, orang-orang kafir pada zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam akan mengucapkan la ilaha illallah. Kenapa demikian? Dikarenakan mereka meyakini yang menciptakan alam semesta itu adalah Allah subhanahu wa ta'ala. Wala in sa'altahum man khalaqa samawati wal arda la yakulunna Allah. Kalau seandainya engkau wahai Muhammad tanyakan kepada mereka siapa yang menciptakan langit-langit dan bumi, mereka akan mengatakan siapa? Allah subhanahu wa ta'ala. Jadi kalau maknanya tidak ada pencipta selain Allah, niscaya orang-orang musyrik akan mengatakan la ilaha illallah. Tapi kenyataannya Mereka tidak mengucapkan la ilaha illallah dan tidak mau mengucapkan la ilaha illallah. Ini menunjukkan bahwasannya makna la ilaha illallah itu bukan tidak ada pencipta selain Allah. Tapi la ma'buda bihaqqin illallah. Tidak ada sesembahan yang berhak untuk disembah selain Allah subhanahu wa ta'ala. Baik, insyaAllah nanti kita lanjutkan ba'dal asar. Wallahu a'lam bisawab. Nah, subhanallah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'ala dini kullihi wa kafa billahi shahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Iqraran bihi wa tauhida. Wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa sallama taslima mazida. Amma ba'd. Ikhwani wa akhwati fillah. Kaum muslimin wal muslimat rahimani wa rahimakumullah. Wa barakallahu fikum. InsyaAllah kita lanjutkan pembahasan dari kitab Al-Usul Salasah, tiga landasan utama. Sebelumnya kita jelaskan tentang makna La Ilaha Illallah dan Rukun La Ilaha Illallah. Apa makna La Ilaha Illallah? La Ma'budah Bihaqin Illallah. Tidak ada sembahan yang berhak untuk disembah selain Allah subhanahu wa ta'ala. Ada berapa rukun la ilaha illallah? Ada dua. Yang pertama, an-nafyu. Yang kedua, al-isbat. An-nafyu maknanya menafikan. Ya. Sembahan-sembahan yang batil. Isbat menetapkan. Sesembahan yang hak. Hanya untuk Allah subhanahu wa ta'ala. Qala Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullahu ta'ala. Setelah beliau menyebutkan tentang rukun la ilaha illallah. Wa tafsiruha alladhi yuwaddihuha qawlu ta'ala. Dan tafsirnya yang menjelaskan tentang rukun dan makna la ilaha illallah adalah firman Allah subhanahu wa ta'ala dalam surah Az-Zuhruf ayat 26 sampai 28. Wa id qala Ibrahimu li abihi wa qawmihi innani bara'um mimma ta'budun. Ingatlah ketika Nabi Ibrahim alaihissalam berkata kepada bapaknya dan kaumnya, sesungguhnya aku berlepas diri dari apa-apa yang kalian ibadahi. Illa alladhi fatarani, kecuali kepada zat yang telah menciptakanku. Fa innahu sayahdin, sesungguhnya dialah yang memberikan petunjuk kepadaku. Dia yang akan memberikan hidayah, petunjuk kepadaku. Wa ja'alaha kalimatan baqiyatan fi aqibihi. Dan dia akan menjadikan kalimat la ilaha illallah sebagai suatu kalimat yang tetap pada anak keturunannya. La'allahum yarji'un, mudah-mudahan mereka kembali. Ya. Dari ayat yang kita bacakan ini, Allah subhanahu wa ta'ala menyebutkan tentang ucapan yang disampaikan oleh Nabi Ibrahim alaihissalam kepada bapaknya dan kaumnya. Di mana kita kenal Nabi Ibrahim alaihissalam ini salah satu di antara dua Khalilur Rahman, ya, atau Khalilullah, orang yang sangat dan sangat dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, yang mendapatkan gelar Khalilullah atau Khalilur Rahman di antara hamba-hamba Allah hanya dua saja, yaitu Nabi Ibrahim dan Nabi kita, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, sehingga Nabi Ibrahim ini merupakan afdal rusul, rusul yang paling afdal setelah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya. Dan Nabi Ibrahim ini merupakan nenek moyangnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi Muhammad keturunan Nabi Ismail. Nabi Ismail putranya Nabi Ibrahim alaihissalam. Nah, begitupun nabi-nabi dari kalangan Bani Israel. Mereka adalah anak keturunan Nabi Ibrahim alaihissalam. Nah, Nabi Ibrahim memiliki putra Ishak. Dari Ishak ini memiliki putra Ya'qub. Ya. Dan Ya'qub inilah yang dinamakan dengan Israel. Ya. Kemudian Ya'qub memiliki anak keturunan. Nah, terus. Ya. Termasuk di antara nantinya Nabi Musa alaihissalam atau Nabi Yusuf sebelumnya. Nah, ini anak keturunan Nabi Ya'qub alaihissalam. Kemudian terus-terus di antara Nabi Musa alaihissalam, Nabi Isa alaihissalam. Ini nabi-nabi dari kalangan Bani Israel. Sehingga Nabi Ibrahim alaihissalam itu dikenal dengan sebutan Abul Anbiya, bapaknya para nabi. Ya. Kita kenal ada Abul Bashar, ada Abul Anbiya. Kalau Abul Bashar, bapaknya manusia. Siapa itu? Nabi Adam alaihissalam. Kalau Abul Anbiya, bapaknya para nabi. Siapa yang dimaksud? Nabi Ibrahim alaihissalam. Nah, bapaknya disebutkan dalam Al-Quran namanya Azar. Ya. Azar bapaknya seorang pembuat berhala, seorang penyembah berhala. Ya. Nabi Ibrahim alaihissalam beliau mengajak ayahnya untuk beribadah hanya kepada Allah Subhanahu wa taala saja. Ya. Dengan dakwah yang penuh dengan kelemah lembutan. Ya, ini menunjukkan salah satu bentuk birrul walidain. Berbuat baik kepada kedua orang tua adalah mengajaknya kepada kebaikan. Nah, mengajak kepada petunjuk. Nah, disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala ucapan Nabi Ibrahim yang lemah lembut kepada bapaknya dalam rangka mengajak bapaknya untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya abati, lima ta'budu ma la yasma'u wa la yubsiru wa la yughni anka syai'a. Ya, dengan ucapan ya abati. Ya. Panggilan abati kepada ayah ini merupakan panggilan yang paling lembut dalam tatanan bahasa Arab. Nah, ya abati. Kalau mungkin kita artikan wahai ayah anda dengan bahasa yang lembut. Wahai ayah anda, kenapa engkau beribadah kepada berhala yang tidak mendengar, tidak melihat, dan tidak memberikan manfaat sedikit pun kepadamu? Bahasa yang lemah lembut. Ya abati inni qad ja'ani minal ilmi ma lam ya'tik fattabi'ni ahdika siratan sawiyyah. Wahai ayahanda, sungguh telah datang ilmu kepadaku yang belum datang kepadamu, maka ikutilah aku. Niscaya aku akan tunjukkan kepada engkau jalan yang lurus. Nah, lihat kalimat yang lemah lembut. Ya abati, la ta'budi syaitan, inna syaitana kana lirrahmani asiyya. Wahai ayahanda, janganlah engkau beribadah kepada syaitan. Syaitan itu adalah makhluk yang durhaka kepada Allah yang Maha Penyayang. Ya abati inni akhafu ayyamassaka adabun minar rahman fatakuna lisyaitani waliya. Wahai ayahanda, aku khawatir menimpa kepadamu suatu adab dari Allah subhanahu wa ta'ala yang Maha Penyayang, sehingga engkau menjadi teman bagi syaitan. Ya. Kalimat-kalimat yang disampaikan oleh Nabi Ibrahim alaihissalam dalam rangka mendakwahi bapaknya kepada jalan yang benar untuk beribadah kepada Allah subhanahu wa ta'ala, menggunakan kalimat-kalimat yang sopan, santun, penuh dengan kelemah lembutan. Nah, ya, walaupun ayahnya tidak menerima dakwah yang disampaikan oleh Nabi Ibrahim alaihissalam, ayahnya mengatakan, qala aragibun anta an alihati ya Ibrahim, la illam tangtahi la arjumannaka wahjurni maliya. Ya. Bapaknya mengatakan, wahai Ibrahim, apakah engkau benci kepada sembahan-sembahanku ini, kepada berhala-berhalaku ini, apabila engkau tidak berhenti terhadap dakwahmu ini, akan aku rajam engkau. Akan aku lempari engkau. Atau tinggalkan aku dalam waktu yang lama. Diusir Nabi Ibrahim alaihissalam oleh ayahnya. Ya. Dengan mengucapkan kalimat yang lemah lembut tadi. Nah, ternyata ayahnya tidak menerima dakwah Nabi Ibrahim alaihissalam sampai diancam. Ya. Dilempari batu, diancam, diusir dari rumahnya. Nah. Dan Nabi Ibrahim alaihissalam, beliau pun menyatakan dengan tegas kepada bapaknya, ya, dalam ayat yang kita bahas tadi, ingatlah ketika Nabi Ibrahim alaihissalam berkata kepada bapaknya, ya, ketika bapaknya tidak mau menerima dakwah tauhid, bahkan menentang, bahkan memusuhi, Nabi Ibrahim berkata kepada bapaknya dan kaumnya, innani bara'um mimma ta'budun. Sesungguhnya kami berlepas diri dari apa-apa yang kalian sembah. Nah, melepas diri. Ya. Prinsip al-wala wal-bara. Ya. Cinta dan benci karena Allah subhanahu wa ta'ala. Nah, bencinya Nabi Ibrahim alaihissalam kepada ayahnya, melepas dirinya Nabi Ibrahim alaihissalam kepada ayahnya yang kafir, karena Allah subhanahu wa ta'ala. Nah, dalam ayat yang lain Nabi Ibrahim mengatakan, inna bura'a minkum wa mimma ta'buduna min dunillah kafarna bikum wa bada bainana wa bainakumul adawatu wal baghdha abadan hatta tu'minu billahi wahda. Sesungguhnya kami berlepas diri dari kalian dan dari apa-apa yang kalian ibadahi selain Allah subhanahu wa ta'ala. Kami mengkufuri kalian dan telah nampak antara kami dan kalian permusuhan dan kebencian sampai kalian beriman kepada Allah saja. Ini kalimat yang tegas. Nah, menyatakan bara'ah, berlepas diri dari orang-orang musyrik dan dari kemusyrikannya. Dan ini termasuk di antara salah satu di antara prinsip-prinsip Islam. Prinsip al-wala wal-bara'. Siapa orang yang berhak mendapatkan loyalitas kecintaan dari kita dan siapa orang yang berhak untuk mendapatkan sifat bara'ah, berlepas diri. Bencinya kita kepada orang-orang musyrik, kepada orang-orang kafir, ini merupakan kebencian karena Allah subhanahu wa ta'ala. Dan ketika kita membenci mereka, berlepas diri dari mereka, ini merupakan ibadah. Begitupun ketika kita berloyalitas mencintai orang-orang mukmin, lebih khusus lagi mencintai ahlu sunnati wal jamaah salafiyun. Kecintaan yang semacam ini merupakan salah satu di antara bentuk ibadah. Cinta kita karena Allah subhanahu wa ta'ala, begitupun benci kita hendaklah karena Allah subhanahu wa ta'ala. Inna awthaqa ural iman al-hubbu fillah wal-bughdhu fillah. Sesungguhnya di antara ikatan keimanan yang paling kokoh, yang paling kuat, yaitu cinta karena Allah di jalan Allah subhanahu wa ta'ala, dan benci karena Allah dan di jalan Allah subhanahu wa ta'ala. Sehingga Nabi Ibrahim pun walaupun kepada bapaknya, yang basariyah tabiat manusia itu anak sayang kepada bapaknya, anak cinta kepada bapaknya. Tapi dikarenakan bapaknya menentang dakwah tauhid, bahkan memusuhi dakwah tauhid, maka dengan tegas Nabi Ibrahim mengatakan, aku berlepas diri dari apa yang kalian ibadahi selain Allah. Aku berlepas diri dari kalian dan dari apa-apa yang kalian ibadahi selain Allah subhanahu wa ta'ala. Pernyataan yang tegas dari Nabi Ibrahim alaihissalam. Dan kalau kita lihat, ketika mengucapkan innani bara'um mimma ta'budun, sesungguhnya kami atau aku berlepas diri dari apa yang kalian ibadahi selain Allah, ini mengandung makna la ilaha. Tidak ada sembahan yang berhak untuk disembah. Menafikan persembahan-persembahan yang batil. Menafikan ibadah-ibadah yang batil. Sehingga dalam ayat yang kita bacakan ini mengandung makna atau rukun la ilaha illallah. Illa alladhi fatarani, kecuali kepada zat yang telah menciptakanku. Ini mengandung makna illallah. Menetapkan peribadahan itu hanya untuk Allah subhanahu wa ta'ala. Sehingga dalam ayat yang kita bacakan ini mengandung tafsir dan juga makna dari la ilaha illallah. Fa innahu sayahdin, sesungguhnya Allah lah yang akan memberikan hidayah, petunjuk kepadaku. Nah, dan juga Allah subhanahu wa ta'ala menjadikan kalimat ini, ya, yaitu kalimat yang menyatakan berlepas diri dari setiap peribadahan-peribadahan selain Allah subhanahu wa ta'ala, kalimat yang akan tetap, ya, pada anak keturunannya. Nah, Nabi Ibrahim alaihissalam, beliau senantiasa menasihatkan kepada anak keturunannya untuk beribadah kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Nah, am kuntum syuhada idha hadara Ya'qub al-maut idh qala libanihi ma ta'buduna min ba'di qalu na'budu ilahaka wa ilaha abaika Ibrahim. Nah, apa kalian menjadi saksi ketika Nabi Ya'qub alaihissalam hendak meninggal dunia, beliau mengatakan kepada anak keturunannya, apa yang akan kalian ibadahi setelah meninggalku? Nah, mereka mengatakan, kami akan beribadah kepada sesembahanmu. Dan sembahan nenek moyangmu, bapakmu, yaitu Ibrahim. Yeah. Dan juga Nabi Ishaq alaihissalam. Ilaha wahida, ilah yang satu. Nah, yeah, diberikan pesan oleh Nabi Ya'qub alaihissalam, yeah, kepada anak keturunannya supaya hanya beribadah kepada Allah subhanahu wa ta'ala, di mana Allah ini merupakan ilahnya, sesembahannya. Begitu juga sesembahan Nabi Ibrahim alaihissalam, Nabi Ishaq, dan juga nabi-nabi yang lainnya. Nah, wa qawlu ta'ala, dan juga firman Allah subhanahu wa ta'ala masih menjelaskan tentang ayat-ayat yang merupakan tafsir, penjelasan dari makna la ilaha illallah. Qul ya ahlal kitab ta'alau ila kalimatin sawa'in bainana wa bainakum alla na'budu illa Allah wa la nusyrika bihi syai'an wa la yattakhidu ba'duna ba'dhan arbaban min dunillah fa in tawallaw fa qulu ashhadu bi anna muslimun. Katakan wahai Muhammad kepada ahlu kitab, ya ahli kitab, wahai ahli kitab. Siapa ahli kitab? Yahudi dan Nasrani. Ya. Kenapa? Dikarenakan kitab yang menjadi pegangan hidup mereka itu, ya, pada asalnya kitab yang diturunkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala kepada nabinya, seperti kitab Taurat. Nah, ya, turunkan kepada Nabi Musa alaihissalam. Kitab Injil turunkan kepada Nabi Isa alaihissalam. Ya, ini namanya ahlu kitab, yang dimaksud Yahudi dan Nasrani. Agama yang lainnya, walaupun mereka memiliki kitab-kitab, Hindu memiliki kitabnya, ya, Buddha memiliki kitab suci mereka, akan tapi tidak dinamakan sebagai ahlu kitab. Ya. Kenapa? Dikarenakan kitab-kitab yang ada pada mereka itu bukan diturunkan dari Allah subhanahu wa ta'ala, akan tapi murni buatan mereka sendiri. Ya. Barakallahu fikum. Ini bedanya ahlu kitab dengan mereka. Sehingga secara umum orang-orang kafir ya, masuk di dalamnya orang-orang musyrik, komunis dan juga ahlu kitab. Barakallahu fikum. Sehingga dalam ahlu kitab ini memiliki hukum-hukum tersendiri. Berbeda dengan keumuman orang-orang kafir yang lainnya. Ya. Di antaranya, Allah subhanahu wa ta'ala melarang laki-laki yang mukmin menikahi orang-orang musyrik, orang-orang kafir. Nah, wala tangkihul musyrikati hatta yu'minna. Ya. Janganlah kalian, wahai laki-laki mukmin, menikahi perempuan-perempuan yang musyrik, perempuan-perempuan yang kafir, sampai mereka beriman. Ya. Hukum asalnya menikahi perempuan-perempuan musyrik kafir tidak boleh bagi laki-laki yang beriman. Nah, ya. Kalau laki-lakinya mukmin, adapun kalau perempuannya mukmin, laki-lakinya kafir, baik itu ahlu kitab tidak boleh. Ya. Tapi kalau laki-lakinya mukmin, perempuannya dari kalangan ahlu kitab, Yahudi atau Nasrani, secara hukum boleh-boleh saja. Tapi tentunya yang lebih afdal, lebih utama ya, bagi lelaki, hendaklah dia memilih pasangannya yang memiliki agama yang bagus, yang kokoh. Masih banyak perempuan-perempuan yang muslimah, mustaqimah, yang kokoh di atas agamanya. Ya. Jangan bermudah-mudah memilih perempuan-perempuan dari kalangan ahlu kitab. Walaupun secara hukum boleh-boleh saja menikahi perempuan dari kalangan ahlu kitab, tapi hendaklah kita melihat maslahat dan mudorotnya. Ya. Berpikirnya ke depan. Nah, bagaimana dengan agama kita sendiri khawatir terpengaruh istrinya? Bagaimana dengan anak-anak kita nantinya khawatir istri kita dominan mempengaruhi anak-anak kita? Ya, memikirnya ke depan. Nah, ya, bukan untuk kesenangan yang sesaat saja. Nah, begitupun tentang hukum sembelihannya. Sembelihan orang-orang kafir secara umum tidak boleh untuk kita makan. Ya. Kecuali sembelihan ahlul kitab. Nah, ya. Ada sebagian yang mengatakan ahlul kitab zaman Nabi berbeda dengan ahlul kitab zaman sekarang ini. Ya. Ahlul kitab zaman sekarang ini kitab mereka sudah dirubah-rubah. Injilnya sudah dirubah-rubah, ditambah-tambah akidah-akidah yang batil. Tauratnya pun sudah dirubah-rubah. Ya. Ditambah-tambah akidah-akidah yang rusak, yang batil. Sehingga sebagian mengatakan ahlu kitab zaman sekarang ini ya, hukumnya berbeda dengan ahlu kitab zaman Nabi SAW. Para ulama menyatakan pendapat yang kuat dihukumi sama. Kenapa? Dikarenakan pada zaman Nabi pun kitab-kitab yang ada pada mereka sudah mengalami perubahan. Ya. Sudah mulai ditambah-tambah. Nah, ada penambahan-penambahan. Ya. Oleh pendeta-pendeta mereka. Nah. Walaupun zaman sekarang ini lebih dahsyat lagi penambahan-penambahannya. Ya, tidak semurni ketika Allah turunkan kepada Nabi Isa, atau tidak semurni ketika Allah turunkan kepada Nabi Musa alaihissalam. Nah, tapi tetap mereka dihukumi ahlu kitab. Barakallahu fikum. Katakanlah wahai Muhammad, wahai ahlu kitab, ta'alau ila kalimah. Kemarilah kalian. Nah, kepada suatu kalimat. Ya. sawa'a bainana wa bainakum, yang sama di antara kami dan antara kalian. Alla na'budu illallah, supaya kami tidak beribadah kecuali hanya kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Nah, kemari kepada satu kalimat, kalimat tauhid. Nah, yang sama, yang sepakat di antara kita dan kalian supaya tidak beribadah melainkan hanya kepada Allah saja. Wala nusyrika bihi syai'a, dan tidak mempersekutukan Allah dengan sesuatu apapun. Ya. Wala yattakhidha ba'duna ba'dan arbaban min dunillah, dan sebagian kita tidak menjadikan sebagian yang lainnya sebagai tandingan-tandingan selain Allah subhanahu wa ta'ala. Ya. Ini mengandung makna kalimat la ilaha illallah. Ya. Yaitu beribadah hanya kepada Allah dan tidak melakukan kesyirikan kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Fa in tawallaw, maka apabila kalian berpaling dari kalimat ini, nah, faqulu syhadu, maka katakanlah oleh kalian, isyhadu, persaksikanlah bahwasanya kami ini orang-orang muslim. Nah, kalau seandainya mereka mengucapkan kalimat ini, kalimat la ilaha illallah, ya, maka beritahukan kepada mereka, persaksikan kepada mereka bahwasanya mereka itu adalah orang-orang muslim, ya, yang berlepas diri daripada peribadatan-peribadatan kepada selain Allah subhanahu wa ta'ala. Nah, ini tentang dalil-dalil syahadat la ilaha illallah. Ya. Nanti insyaAllah kita masuk kepada dalil berkenaan dengan syahadat anna Muhammad da Rasulullah. Ya. Apa maknanya, nah, dari syahadat Muhammad da Rasulullah. Apa konsekuensinya ketika seorang mengucapkan syahadat Muhammad da Rasulullah. Soal kita bahas pada pertemuan yang lain. Wallahu a'lam bishawab. Nah, masuk pada pelajaran yang kedua dari kitab Sahih Muslim.